malempit, cakalang sabala. Beda satu sempit, colo-colo lemon cina. Ini baru bilang, mulu ambung pun sadar. Coba-coba taruh lama, air mulu tumpala. Bakira, bakira, mari katong bakira. Jangan tunggu lama-lama, kampung tengah sentama. Bakira, bakira, mari katong bakira. Oma opa nyong jendola, mama papa adik di kakak. Ini dia baru bilang, makan patita pun sadar. Bakira, bakira, mari katong bakira. Jangan tunggu lama-lama, kampung tengah sentama. Bakira, bakira, mari katong bakira. Oma opa nyong jendola, mama papa adik di kakak. Ini dia baru bilang, makan patita pun sadar. Jangan lama-lama kamu pun tengah tersesat. Bakira, bakira.